pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji melalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, mati bagiku. Hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, berjalan sendiri. Seakan ku mampu, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Korban untukku, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji melalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku. Berkorban untuk diri.